Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudinnalah wa man yudnil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan pembahasan kitab syarah wasaya Luqman al-Hakim li banihi, permata nasihat Luqman al-Hakim kepada putranya. Terakhir kita sampai pada syarah dari ucapan Luqman al-Hakim rahimahullah ketika mewasiatkan kepada putranya, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah. Wahai anakku, sesungguhnya jika engkau melakukan suatu amalan, jika engkau memiliki sebuah amalan sekecil apapun, fatakun fi sakhrah, yang ada di dalam batu yang keras, au fis samawati au fil ardi, atau ada di langit maupun di bumi, ya'ti bihallah, niscaya Allah akan mampu untuk mendatangkannya. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah zat yang maha lembut dan maha mengetahui. Maka Syekh Rabi Al-Madkhali hafizahullah, kemarin sudah kita baca sebagian dari syarah ayat ini, beliau melanjutkan, hadhihi aqidatun azimatun yajibu an yastahdhiraha al-muslimu fi kulli lahdhatin min lahadhati hayatihi. Ini adalah akidah yang agung, keyakinan yang agung, yang wajib bagi setiap muslim untuk menghadirkan di dalam jiwanya, di dalam dirinya, fi kulli lahdhatin, di setiap detik, min lahadhati hayatihi, dari detik-detik kehidupannya. Itu menghadirkan di dalam jiwa, bahwasanya Allah maha mampu menghadirkan segala amalan kita, menghadirkannya, menghitungnya dan membalasnya sekecil apapun amalan tersebut. Dimanapun amalan tersebut kita kerjakan, kapanpun, maka Allah maha mampu untuk mengetahuinya, mendatangkannya, menghitungnya dan membalasnya. Yastahdiru anna allaha muttali'un alaihi wa raqibun alaih. Menghadirkan di dalam jiwa bahwasanya Allah senantiasa menyaksikan dirinya. Wa raqibun alaihi, dan selalu mengawasi dirinya. Wa alimun bihi subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mengetahui segala tindak tanduknya, perilakunya. Wa qadirun alaihi wa qadirun ala kulli syai'in. Menghadirkan di dalam hati, di dalam jiwa ini, bahasnya Allah maha mampu untuk berbuat terhadap dirinya. Wa qadirun ala kulli syai', dan Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Hadhihi aqidatun azimah. Inilah keyakinan yang agung, akidah yang sangat agung. Yajibu ayyulahidhal muslim, yang wajib untuk diperhatikan oleh setiap muslim. Wajib. Wa yastahdhiraha daiman, dan wajib pula bagi setiap muslim untuk menghadirkan di dalam hatinya keyakinan yang seperti ini terus menerus, ya, sebagaimana yang beliau sebutkan tadi, di setiap detik dari detik-detik kehidupannya. Karena setiap muslim ketika lalai dia dari menghadirkan keyakinan yang seperti ini, maka amalannya kan keluar dari rel, keluar dari as-siratul mustaqim. Tapi ketika seorang hamba terus menghadirkan di dalam jiwanya keyakinan dan akidah yang seperti ini, maka amalannya akan terarah, terbimbing di atas as-siratul mustaqim. Termotivasi dirinya untuk senantiasa menambah dan memperbanyak amalan soleh, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya, memperbagus amalan solehnya, memperbanyak amalan solehnya. Begitu juga ketika menghadirkan keyakinan yang seperti ini, seorang muslim, seorang mukmin akan menghindar dan menjauhi segala amalan yang bisa mendatangkan murka Allah Azza wa Jal. Kemudian beliau melanjutkan, walihada, oleh karena itu Luqman rahimahullah awalan da'abnahu ila tarki syirki. Di awal-awal wasiatnya, apa yang diwasiatkan Luqman kepada putranya? Alhamdulillah. Luqman di awal-awal wasiatnya da'a ibnahu, menyerukan kepada putranya, ila tarki syirik, untuk menjauhi kesyirikan. Ya. Bagaimana Luqman mewasiatkan, ya, wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ternyata wasiat pertama yang disampaikan Luqman kepada putranya adalah wasiat untuk menjauhi kesyirikan. Kenapa? Inna syirka la zulmun adzim. Karena sungguhnya syirik itu, kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Sehingga diperingatkan pertama kali dari kesyirikan, dari segala berbagai kezaliman-kezaliman yang ada, ya, kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Sehingga sudah sepantasnya peringatan dari syirik itu lebih dikedepankan dibandingkan peringatan-peringatan dari kezaliman-kezaliman yang lain. Wanahahu anhu, dan Luqman rahimahullah melarang putranya dari perbuatan syirik. Wa ma'na hadza annahu ya'muruhu bitauhid. Sehingga makna dari wasiat yang pertama disampaikan itu mengandung perintah untuk bertauhid. Karena konsekuensi dari meninggalkan kesyirikan adalah apa? Perintah untuk bertauhid. Wa bayyana lahu khuturata syirki billah, dan dia menjelaskan bahaya kesyirikan kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar, bahkan kezaliman yang terbesar. Thumma bayyana lahu azamatallahi tabaraka wa ta'ala. Ya, syirk azamu ma nahallahu anhu ibadahu. Kesyirikan adalah perkara terbesar yang Allah larang hamba-hambanya jangan sampai terjatuh padanya. Jadi kesyirikan lebih besar kezalimannya dibandingkan dosa zina, dosa mencuri, dosa membunuh sekalipun, ya, kesyirikan itu lebih berat dan lebih besar, ya. Nah, dibandingkan dosa-dosa besar yang lain. Kemudian Luqman al-Hakim rahimahullah menjelaskan tentang keagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Azamatullahi li'alla yattakhidhu sufaha'u ma'ahu andadan wa hadha ba'da sifati kamalihi subhanahu wa ta'ala. Menjelaskan tentang keagungan Allah agar jangan sampai orang-orang yang sufaha, orang-orang yang lemah akalnya, menjadikan tandingan-tandingan di sisi Allah. Dan ini adalah setelah wa hadza ba'da sifati kamalihi, dan setelah penjelasan tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah. Wa illa falillahil asmaul husna wa la yuhitu biha illahu. Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memiliki nama-nama yang husna, al-asma'ul husna, yang tidak bisa mengetahui semua nama-nama Allah kecuali Dia. Ya. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan nama-nama Allah. Bahwasanya nama-nama Allah, ya, itu jumlahnya tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang dikhabarkan kepada hamba-hambanya melalui Rasulnya, itu hanya sebagian dari nama-nama Allah. Ya. Adapun hadis yang berbunyi, ya, Inna lillahi tis'atan wa tis'in asman, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Disebutkan dalam hadis ini, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, menghitung nama-nama Allah di sini maksudnya adalah mengetahuinya, mengilmuinya, menghafalkannya, mengetahui maknanya, dan beramal dengan konsekuensi nama-nama Allah tersebut. Misalnya nama Allah Ar-Razzaq, Zat yang Maha memberikan rizki. Ya. Maka seorang hamba hendaknya mengilmui tentang nama itu. Tahu bahwasanya Allah memiliki nama Ar-Razzaq. Kemudian memahami maknanya. Apa makna Ar-Razzaq? Ya, itu Zat yang Maha memberikan rizki. Tidak ada yang memberikan rizki di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah beramal sesuai dengan konsekuensi nama Allah tersebut. Ketika dia bekerja mencari nafkah, maka dia mengharapkan rizki hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta kemudahan dari Allah agar diberikan rizki. Tidak meminta kepada selain Allah. Tidak mengharap dari selain Allah. Begitu juga ketika berdoa meminta rizki, maka dia berdoa dengan menyebut nama Allah. Ya Razzaq, urzuqni. Wahai Zat yang Maha memberikan rizki, berikanlah aku rizki. Ini makna dari menghitung nama Allah. Jadi bukan hanya menghitung, menghafal saja. Ya, tapi maksudnya, sebagaimana dijelaskan para ulama, mengilmuinya, memahami maknanya, dan beramal dengan konsekuensi nama Allah tersebut. Penyebutan jumlah 99 nama di dalam hadis tersebut tidaklah membatasi jumlah nama Allah. Disebutkan jumlah 99 karena terkait dengan balasan yang Allah siapkan, yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bisa menghitung 99 nama Allah tersebut. Ya. Walaupun nama Allah lebih dari 99. Bisa dipahami sampai sini? Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi nama Allah tidak terbatas hanya 99. Sebagaimana yang akan beliau sebutkan dalil-dalilnya yang menunjukkan nama Allah tidak terbatas 99. Ya. Qala rahimallahu, falillahil asma'ul husna la yuhitu biha illa huwa. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang maha indah, yang tidak bisa mengetahui nama-nama Allah tersebut seluruhnya kecuali Dia, kecuali Allah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, la uhsi thana'an 'alaika, aku tidak bisa menghitung pujian terhadapmu ya Allah. Ya. Anta kama athnaita 'ala nafsik, engkau adalah sebagaimana yang engkau puji atas dirimu sendiri. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya di sana ada pujian-pujian yang Rasulullah pun tidak mengetahui. Ya. Dan pujian itu, ya, terkandung pada nama-nama Allah. Sehingga di sana menunjukkan bahwasanya ada nama-nama Allah yang tidak diketahui oleh Rasulullah pun, ya. Rasulullah pun tidak mengetahui beberapa nama-nama Allah. Ya. Beliau hanya mengetahui nama-nama Allah yang Allah khabarkan kepada beliau melalui wahyu. Oleh karena itu ketika nanti di hari kiamat, ya, ketika beliau memintakan syafaat bagi manusia di padang mahsyar, beliau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta untuk disegerakan faslul qada, meminta untuk disegerakan pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau bersujud di hadapan Allah, memuji dengan pujian-pujian yang beliau belum ketahui selama di dunia. Tapi Allah bukakan di akhirat berbagai macam pujian, ya, yang selama ini masih Allah sembunyikan dan belum dikhabarkan kepada makhluk-makhluknya. Itu yang disebut dengan maqam mahmud, ya. Maqam mahmud. La uhsi thana'an 'alaika, aku tidak bisa memuji, tidak bisa menghitung pujian atasmu ya Allah. Anta kama athnaita 'ala nafsik, engkau sesuai dengan apa yang kau puji atas dirimu sendiri. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Wa akhbara ar-rasulu alaihi salatu wassalam fi munajatihi li rabbihi anna lillahi asma'an ukhra. Rasulullah mengkhabarkan alaihi salatu wassalam ketika beliau bermunajat kepada Rabbnya bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang lain. Yang qad yu'tiha wa yu'allimuha man yasha min ibadihi wa qad yasta'thiru biha. Yang Allah menghendaki untuk mengajarkannya, memberitakannya kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, wa qad yasta'thiru biha. Dan bisa jadi Allah menyembunyikan ilmu tentang nama-namanya tersebut. Jadi di sana ada nama-nama Allah yang Allah sembunyikan. Ya, tidak Allah beritakan kepada hamba-hambanya. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Rasulullah bersabda di dalam salah satu doanya, As'aluka bikulli ismin huwalak. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan semua nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang kau namakan dirimu dengan nama tersebut. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, itu melalui wahyu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Ya. Au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, ini syahidnya. Atau yang engkau sembunyikan pada ilmu ghaib di sisimu, yaitu tidak Allah ajarkan kepada hamba-hambanya, sengaja Allah sembunyikan tabaraka wa ta'ala. Sehingga nama-nama Allah di sini terkandung faedah bahwasanya Allah lah yang menamai dirinya dengan nama-nama tersebut. Kemudian bisa jadi Allah ajarkan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, atau Allah turunkan melalui kitab-kitabnya, atau Allah sembunyikan di dalam ilmu ghaibnya alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian beliau melanjutkan penjelasannya, fahatanis sifatan min sifatillah, maka kedua sifat ini termasuk sifat-sifat Allah. Apa itu? Yang pertama al-qudrah ala kulli syai'in, sifat al-qudrah, maha kuasa atas segala sesuatu. Wal-ilm al-muhit bi kulli syai'in, sifat yang kedua adalah ilmu, ilmu yang melingkupi segala sesuatu. Dua sifat ini, sifat qudrah maha kuasa dan ilmu maha mengetahui, fayajib 'alal muslim alla yaghfal an hadainil wasfaini, wajib bagi setiap muslim, ini beliau menegaskan wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk tidak lalai dari kedua sifat Allah ini, ya, di setiap detik dari detik-detik kehidupannya. Al-ilm al-muhit wal-qudrah as-syamilah, yaitu ilmu Allah yang melingkupi segala sesuatu dan kekuasaan Allah yang mencakup dan melingkupi segala sesuatu. Wa yastahdir baqiyata asma'illahi wa sifatihi, dan begitu pula selain kedua sifat ini juga hendaknya seorang muslim menghadirkan di dalam jiwanya makna-makna nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang lain. Fa innahu kullama istahdara kamalatillahi bi sifatihi wa asma'ihi kullama izdada lahu haibatan wa haya'an. Kemudian beliau menyebutkan apa faedah yang bisa didapatkan seorang hamba ketika menghadirkan di dalam jiwanya nama Allah dan sifatnya. seorang yang mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah akan semakin tinggi tingkat ubudiyahnya kepada Allah. Kenapa? Beliau menyebutkan dia. فَإِنَّهُ كُلَّمَا اسْتَحْضَرَ كَمَالَةٍ لَهُ. Karena semakin seorang hamba menghadirkan di dalam hatinya kesempurnaan-kesempurnaan Allah bisifatihi wa asma'ihi, yaitu dengan menghadirkan makna dari sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, kullama zada lahu haibatan, maka akan semakin bertambah haibah pemuliaan dia kepada Allah azza wajal, wa haya'an, dan semakin pula bertambah rasa malunya di hadapan Allah. Ya, malu dia ketika mengingat bahwasanya Allah As-Sami' Al-Basir senantiasa mendengar dan melihat dia, maka malu ketika dia hendak melakukan sebuah perbuatan maksiat. Malu dia karena merasa diawasi oleh Allah. Begitu juga muncul dalam dirinya haibah, pemuliaan, penghormatan dan rasa takut kepada Allah, ya, karena Allah memiliki nama Al-Qadir yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Alim yang Maha Mengetahui, wa ta'dhiman wa ijlalan, begitu pula akan menumbuhkan atau menambah sikap ta'zim, pengagungan kepada Allah, wa ijlal, ya, pemuliaan, wa khaufan wa raghbatan wa rahbatan, dan juga akan menambah rasa takutnya kepada Allah, raghbah dan rahbah. Selain itu juga menambah rasa harapnya, ya, bahwasanya Allah Maha Mengetahui semua amalannya sekecil apapun, sehingga menumbuhkan motivasi dalam jiwanya sekecil apapun amalan soleh yang dikerjakannya, Allah Maha Mengetahuinya dan tidak akan sia-sia amalan soleh tersebut walaupun sekecil apapun. Tapi juga sebaliknya menumbuhkan rasa rahbah, rasa takut, ya, rasa khawatir sekecil apapun amalan kejelekan pasti Allah mengetahuinya dan membalasnya. Kullama stahdara asma'allahi al-husna wa sifatihi al-ulya wujidat hadhihi al-ma'ani wal-athar at-tayyibah fi nafsihi. Semakin seorang hamba menghadirkan dalam jiwanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang Maha Tinggi, maka akan didapati makna-makna ini tadi, yaitu rasa-rasa ini tadi, ya, rasa pemuliaan, rasa malu, rasa pengagungan, rasa takut, ya, dan sebagainya. Wal-athar at-tayyibah, dan akan mendapati pengaruh baik di dalam jiwanya. Ya. Inilah yang disebut, ya, orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, yaitu orang-orang yang mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu, yaitu orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya orang-orang yang pandai menghafal banyak hafalannya. Ya. Walaupun seorang yang menghafal Al-Quran 30 juz, kalau tidak menghadirkan dalam jiwanya makna dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dia bukan seorang alim, bukan seorang yang berilmu, ya, belum mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Al-alim, al-ulama, orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Wa hadha taufiqun min Allah, dan ini adalah taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala. Man aradallahu taufiqahu manahahu hadhihi dzakirah at-thayyibah. Barang siapa yang Allah kehendaki taufik baginya, Allah akan anugerahkan kepadanya hal ini, yaitu senantiasa mengingat, ya, dengan ingatan yang baik, dzakirah thayyibah, mengingat Allah dengan ingatan yang baik, wal masya'ir at-thayyibah an-nabilah, dan memberikannya, menganugerahkan kepada hamba tersebut perasaan yang baik ini dan mulia, yaitu perasaan yang dibangun di atas ilmunya terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah engkau mengikuti, janganlah engkau mentaati. Ini perintahnya kepada siapa? Kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena khitabnya khitab mufrad, ya. Wala tuti', dan janganlah engkau wahai Nabi mentaati dan mengikuti, man aghfalna qalbahu an dzikrina, orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Seorang yang lalai dari Allah pasti akan mengikuti hawa nafsu, ya. Tidak mungkin tidak. Karena sifat manusia itu hamam haris. Makhluk yang senantiasa punya kehendak dan punya kemauan dan berupaya untuk merealisasikan kemauannya tersebut, irodahnya tersebut. Maka jika kalbunya dipenuhi dengan irodah yang baik, keinginan yang baik, ya, maka akan baik pula amalannya. Begitu juga sebaliknya, ya. Jika tidak dipenuhi dengan kemauan yang baik, ya, ingatan atau zikir yang baik, nah, maka sebaliknya, yang akan memenuhi hatinya adalah hawa nafsunya. Sehingga ini adalah konsekuensi. Barang siapa yang Allah lalaikan hatinya dari mengingat Allah, maka pasti dan pasti dia akan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta. Dan jika demikian seorang hamba sudah lalai dari Allah, mengikuti hawa nafsunya, pasti dia akan berbuat melampaui batas. Wa kana amruhu furuta. Dan urusannya furuta, melampaui batas. Fana'udzubillahi minal ghaflah wan nisyan. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah dari al-ghaflah, dari kelalaian. Lalai dari mengingat Allah, wan nisyan, dan lupa. Al-ghaflah an dzikrillahi wa dzikri wa dzikrullah laisa bil lisan faqat. Yaitu lalai dari mengingat Allah. Mengingat Allah tidak cukup dengan lisan saja. Tidak cukup dengan di mulut saja. Ya. Wa innamal ghaflatu an istihdari 'azamatihi wa jalalihi wa qudratihi wa 'ilmihi wa tilaihi wa 'adlihi subhanahu wa ta'ala wa ihsanihi wa karamihi. Yang dimaksud dengan ghaflah, lalai dari Allah adalah lalai dari menghadirkan di dalam hati 'azamatuhu, keagungan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, ilmu Allah, pengawasan Allah, keadilan Allah, ihsanuhu, kebaikan Allah dan kemuliaan serta kedermawanan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini orang yang lalai, lalai dari menghadirkan makna-makna ini di dalam kalbunya. Ba'da hadzat tambih, kata beliau melanjutkan, setelah peringatan yang agung ini, ba'da hadzat tambih al-azim libnihi, setelah Luqman al-Hakim menyampaikan peringatan yang sangat agung ini kepada putranya, wal wa'd al-akid, dan nasihat yang sangat baik, nasihat yang ditekankan dan sangat baik ini, bi annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, bahasanya Allah melingkupi segala sesuatu ilmunya, ilmu Allah melingkupi segala sesuatu, wa ma'nahu ihdhar an tu'sillaha tabaraka wa ta'ala. Apa tujuannya wasiat, ya, yang berisi ilmu bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, terkandung makna ihdhar antu'asiyallaha tabaraka wa ta'ala, hati-hati dari bermaksiat kepada Allah. Ihdhar antu'asiyallaha, hati-hatilah dari bermaksiat kepada Allah. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala syahidun muttali'un wa qadirun ala kulli syai'. Karena sungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengawasi, dan Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa yuhsi 'alaika kulla syai'in, dan akan menghitung segala amalan yang engkau lakukan. Fa in lam yasha ay yaghfira laka faqad halakta. Dan jika Allah tidak menghendaki untuk mengampuni dirimu, maka sungguh engkau telah binasa. Wa in kana syirkan, dan jika amalan itu mengandung kesyirikan, fal halaku muhaqqaqun la syakka, maka kebinasaan itu sudah bisa dipastikan, tidak diragukan lagi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, baik itu syirik besar maupun syirik kecil, ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain sebesar apapun selama bukan dosa syirik. Sehingga kita harus berhati-hati dari yang namanya kesyirikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.